السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan tidak kalah penting nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taufik ini tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya. Maka wajib kita mensyukuri nikmat tersebut, karena nikmat ini adalah nikmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita akan membaca kitab Nubdha fil Aqidah al-Islamiyah karya Fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kitab ini berbicara tentang akidah Islam, yang ini merupakan pokok dan asas keislaman seseorang. Maka tanpa akidah seorang muslim seperti bangunan tanpa pondasi atau dengan pondasi yang rapuh, tinggal menunggu kehancurannya. Begitu pula seorang mukmin yang dia tidak memiliki akidah atau memiliki akidah yang rapuh, maka tinggal menunggu kehancuran dia, baik kehancuran di dunia ataupun di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan atau kita mulai apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Segala puji bagi Allah, kami memujinya dan kami meminta pertolongan kepadanya dan kami meminta ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya, dan kami meminta perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Syekh Utsaimin menjelaskan syururi anfusina, yaitu kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kami atau diri kita, ini kembali kepada dua perkara. Sebagaimana beliau jelaskan dalam syarah kitab Usul min ilmi al-usul, al-usul min ilmi al-usul. Beliau mengatakan keburukan yang ada pada diri kita ini kembali pada dua perkara. Yang pertama adalah lambat dalam melakukan kebaikan. Yang kedua adalah ajakan menuju keburukan. Jadi apapun keburukan yang ada pada diri kita, seluruhnya kembali kepada dua perkara ini. Yang pertama, tathbitul amal, yaitu memperlambat amal, lalai, dan yang semisalnya. Dan ini sering muncul pada seseorang atau muncul bahkan kebanyakan manusia. Ketika ada satu amalan, dia lambat melakukan amalan tersebut. Maka ketahuilah ini merupakan bentuk syururi anfusina. Apapun alasannya, alasan ini, alasan itu, ya, yang padahal alasannya dibuat sendiri, dan dia tahu sendiri jawabannya sebenarnya. Itu tasbitul amal, memperlambat amal. Yang kedua adalah tadi, yaitu ajakan kepada gejolak mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amalan kita. May yahdillah, barang siapa yang Allah beri petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang karena karunia-Nya. Karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada orang tersebut berupa hidayah. Sementara orang yang Allah sesatkan ini karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh, kita memiliki uang 50.000. Kemudian kita berikan uang ini, atau ketika ada dua orang yang ingin kita berikan uang dari 50.000 ini. Tetapi kita menilai yang satu ini anaknya baik, akhlaknya baik, belajarnya juga bagus. Yang satu misalkan nakal, melawan, dan seterusnya. Kemudian kita berikan uang yang 50.000 ini ke yang tadi, yang baik. Apakah ini bentuk kezaliman ketika kita tidak memberi kepada anak yang tidak baik tersebut? Kezaliman bukan? Bukan tentunya. Karena pertama memang itu hak kita yang memiliki uang. Ya. Ini hak, kecuali memang dia punya hak, ya. Tetapi ini asalnya itu adalah hak milik kita. Sehingga ketika kita berikan kepada siapa saja, tidak dikatakan zalim. Ketika kita tidak memberi, orang yang tidak berhak diberi. Walillahil mathalul a'la, dan perumpamaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, perumpamaan yang lebih agung. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hidayah, zat yang memiliki hidayah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ini kepada orang yang Allah kehendaki, ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menahan, tidak memberikan hidayah ini kepada yang lainnya, ini bukan bentuk kezaliman. Karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak berikan? Karena ada rahasia-rahasia yang hanya Allah ketahui. Orang tersebut diantaranya adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut, anugerah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sebagaimana hal ini terjadi dan sudah lewat di sejarah-sejarah yang lalu. Pada zaman Rasulullah seperti pamannya, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bagaimana kondisi pamannya, bagaimana hatinya, Allah maha tahu. Sehingga tidak layak mendapatkan hidayah Islam. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada para sahabat yang lain, bahkan yang jauh nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada sangkut pautnya, bahkan bukan orang Arab seperti Bilal atau yang lainnya, yang dari Habasyi ya, atau dari budak-budak yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui rahasia yang ada pada dada-dada kita, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada seseorang hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, bahwasanya orang tersebut tidak layak mendapatkan hidayah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah, taufik, terutama bisa beramal soleh dan kokoh di atas sunnah, syukuri. Syukuri dengan melakukan amalan-amalan soleh yang bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ayuhal muslimun rahimani wa rahmakumullah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan salawat dilimpahkan kepadanya dan kepada keluarganya, wa ashabihi dan kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wa sallama taslima, dan mudah-mudahan diberi keselamatan kepadanya. Amma ba'd, fa inna ilma tauhid, maka sesungguhnya ilmu tauhid, asyraful ulum, merupakan ilmu yang paling mulia, wa ajalluha qadra, dan yang memiliki derajat yang paling agung, wa aujabuha matlaba, dan ilmu yang paling wajib untuk dicari. Li'anna al-ilma billahi ta'ala, li'annahu al-ilmu billahi ta'ala, karena ilmu tauhid ini adalah mengenal Allah ta'ala, wa asma'ihi dan nama-namanya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa huquqihi ala ibadihi, dan menjelaskan tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Wa li'annahu miftahu tariqi ilallahi, bahwasanya ilmu tauhid ini merupakan kunci jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asasu syara'ihi, dan merupakan fondasi dari syariat-syariatnya. Walidha, dan karena itu ajma'atir rusulu ala da'wati ilaih, telah sepakat para rasul untuk berdakwah kepada tauhid. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutus sebelummu Mir rasulin dari para rasul atau dari seorang rasul. Illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadalah kepadaku. Wa syahida li nafsihi. Dan juga diantara keutamaan tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi untuk dirinya. Bil wahdaniyah, dengan keesaan. Wa syahida biha lahu malaikatuhu wa ahlul ilm. Dan bersaksi pula tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala atau tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Bersaksi tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya dan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, syahidallah, Allah telah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, yang mereka tegak, menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. Al-azizul hakim, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Walamma kana hadha sya'nu tauhid, dan dikarenakan ini merupakan keadaan tauhid, kedudukan tauhid. Kana lizama ala kulli muslimin, maka merupakan perkara yang harus, yang wajib bagi seorang muslim. Ayya'tani bihi ta'alluman wa ta'liman, untuk memperhatikannya dengan cara belajar, mengajar, wa tadabburan, dan tadabbur, mentadabburi, wa i'tiqadan, dan meyakininya. Liyabni dinahu ala asasin salimin, supaya dia membangun agamanya di atas pondasi yang benar, di atas pondasi yang selamat, yaitu akidah yang benar. Wa mi'nanin wa taslimin, dan berada di atas agama ini dengan tenang dan ketundukan. Hatta yas'adu bithamaratihi, sehingga orang tersebut atau dia berbahagia karena buah dari akidah tersebut. Wa nata'ijihi, dan hasil dari akidah tersebut. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberi taufiq. Inilah muqaddimah dari muallif rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Ad-dinul islami. Beliau ingin menjelaskan tentang dinul islam. Apa itu dinul islam? Qala rahimahullah ta'ala, ad-dinul islami, dinul islam, agama islam, huwa ad-dinul ladhi ba'athallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus agama tersebut kepada Nabi Muhammad. Wa khatamallahu bihil adyan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan Islam ini seluruh agama. Wa akmalahu ibadah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan Islam untuk hamba-hambanya. Wa atamma bihi alaihim ni'mah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dengan Islam ini kepada mereka kenikmatannya. Waradiyahu lahum dina, dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai Islam bagi mereka sebagai agama. Fala yakbalu min ahadin dinan siwahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari seorang pun agama selain Islam. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Dan tidaklah Muhammad itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aba ahadin min rijalikum, seorang bapak atau salah satu bapak dari rijalikum, laki-laki dari kalian. Artinya seperti manusia biasa. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Maksudnya walaupun beliau adalah manusia biasa, tetapi memiliki kedudukan yang tinggi, karena beliau adalah seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah. Wa khataman nabiyyin, dan Nabi yang terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang mendisyahid di sini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir. Ketika ada yang meyakini bahwasanya di sana ada nabi yang terakhir, ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an, dan hukumnya adalah kufur ketika dia mendustakan Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku sempurnakan pula terhadap kalian nikmatku, dan aku ridha terhadap kalian Islam sebagai agama. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa qad faradallahu ta'ala 'ala jami'in nas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh manusia, ayyadinu lillahi ta'ala bihi, hendaklah mereka beragama karena Allah Ta'ala dengan Islam. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a." Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard," yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kerajaan langit dan bumi. "La ilaha illahu," tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. "Yuhyi wa yumit," zat yang menghidupkan dan yang mematikan. "Fa aminu billahi wa rasulih," maka berimanlah kepada Allah, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. "An-nabiyil ummi," yaitu seorang nabi yang ummi. "Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun," yang beriman kepada Allah dan kepada kalimatnya, ikutilah dia. "La'allakum tahtadun," mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi. Ummi itu adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini terdapat hikmah yang sangat besar, ya, hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah membantah orang-orang musyrik yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan tulisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengucapkan atau membaca Al-Quran yang nilai sastranya itu melebihi ya, sastra-sastra Arab di saat itu, sampai mereka ini takjub, ya, sampai mereka ini apa, menyebutnya sihir, menyebutnya sihir. Sampai ada seorang sahabat ya, yang tadinya dia tukang ruqyah, ya, tukang ruqyah ketika di masa jahiliyah. Kemudian dia juga memiliki syair-syair dan juga dia mengetahui syair-syair yang bagus. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertujuan ingin meruqyah Rasulullah karena terkenal, dikenal oleh orang Arab pada saat itu beliau adalah majnun, ya, gila. Maka dia pun datang mendatangi rumah Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, aku mendengar engkau terkena penyakit gila. Maka aku ini orang yang banyak menyembuhkan orang-orang yang terkena gila. Kemudian maka izinkan saya meruqyah kamu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu, kemudian membaca beberapa ayat. Dia tercengang, ya, tercengang dan kaget. Bahkan dia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali. Coba ulang kembali apa yang kau ucapkan. Dia kaget dan dia mengakui bahwasanya aku tidak pernah mendengar ucapan seperti ini sebelumnya. Padahal aku sudah apa? Sudah dalam bahasanya sudah mengarungi dalamnya lautan syair. Tetapi aku tidak pernah mendengarkan syair atau ucapan seperti ini. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka tidak ada pilihan lagi bagi orang yang memiliki akal, ya. Bagi orang yang insaf, ya, yang hatinya ini mengikuti kebenaran akan membenarkan bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada pilihan lain, tidak mungkin orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis kemudian bisa berbicara dengan apa ucapan sastra yang tinggi, ya, bahkan melebihi sastra Arab pada saat itu. Terlebih kandungannya yang luar biasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu diantara hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ummi, ya, seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menulis, ya, untuk menulis perjanjian tersebut. Nah, qala rahimahullah taala wa fi sahihi Muslim, dan disebutkan dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidak ada yang mendengar seorang pun tentangku dari umat ini, dari umat secara keseluruhan, ya, umat yang ada setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudiin wala nasraniin, baik itu atau Yahudiyun wala nasraniyun, baik itu Yahudi atau Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan sementara dia tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, yaitu Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni api neraka. Hal ini menunjukkan dan bantahan kepada orang yang meyakini tentang wahdatul adyan, bahwasanya seluruh agama itu adalah benar. Ya, kita katakan tidak. Memang ketika itu, ketika diturunkannya para nabi yang membawa agama Yahudi, di saat itu adalah benar. Ya, di saat itu adalah benar. Begitu juga Nasrani. Ya, di saat itu adalah benar karena mengikuti para nabinya. Tetapi ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak berlaku lagi. Mereka harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini adalah bantahan kepada orang-orang yang meyakini wahdatul adyan, kesatuan agama, bahwasanya selama agama itu adalah agama samawi, misalkan ya, mereka mengatakan seperti itu, maka agama itu adalah benar. Ini adalah batil karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di sini sangat jelas sekali, tidak ada seorang pun dari Yahudi atau Nasrani yang mereka itu mendengar risalah Rasulullah, maksudnya mendengar Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak beriman, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Akan menjadi penghuni neraka. Sehingga setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam jika dia ingin selamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan ke yang ini, ada satu faidah dari ayat yang tadi anak tertinggal, yaitu dari ayat yang surah Al-A'raf yang tadi, yaitu qul ya ayyuhan nasu inni rasulun ilaikum, yaitu pada kalimat wattabi'uhu la'allakum tattaqun, ya, kalimat wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah dia la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Di sini terdapat faedah bahwasanya seorang akan mendapat petunjuk jika dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, di antara sebab seorang mendapat petunjuk yaitu dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara petunjuk ini sering kita minta di waktu sholat, ihdinas siratal mustaqim, sering kita baca di siang dan malam. Tetapi apabila kehidupan kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah berguna doa kita ini, hanya sekedar di lisan saja. Karena doa ini ada dua, ada doa bil lisan, ada doa bil hal. Doa dengan lisan ini juga merupakan perkara yang penting, tetapi kita juga harus berdoa dengan hal, dengan keadaan kita, yaitu melakukan berusaha. Ya, apa di antara sebab-sebab seorang mendapatkan petunjuk? Di antaranya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan ayat ini, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, mungkin untuk sementara kita ini aja datang dulu terus diteruskan sebentar, bisa kita? Oh ya sudah, nanti kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan beberapa paragraf dari kitab ini ya. Untuk sekarang kita ini dulu, adzan dulu. Fadhal. Selesai. Evan pengen Bluetooth device is ready to pair. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan kembali beberapa paragraf dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal iman bihi, dan beriman kepadanya, tasdiqu ma ja'a bihi ma'al qabul wal id'an. Maksudnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang disebutkan dalam hadis, yaitu kan dalam hadis tidak ada seorang pun dari Yahudi atau Nasrani yang dia mati dan dia tidak beriman. Beliau menjelaskan tasdiqu ma ja'a bihi ma'al qabuli wal id'an, membenarkan apa yang datang atau yang dibawa olehnya, oleh Rasulullah, disertai al-qabul, disertai menerima, wal-id'an, dan tunduk. La mujarradu tasdiq, tidak hanya sekedar membenarkan saja. Jadi tidak cukup seorang hanya membenarkan saja. Islam ada yang paling benar. Tidak cukup. Kata beliau, walihada lam yakun Abu Talib mu'minan. Karena ini, Abu Talib itu tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Berdasarkan ayat dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Sebutkan dalam tafsir ayat ini, diantara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, adalah berkaitan dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Talib ini sebagai mukmin, ya, menjadi seorang mukmin. Juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib ketika akan meninggal. Ketika beliau datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ternyata di situ sudah ada 3 tokoh dari Quraisy, tokoh kufar Quraisy. Di antaranya adalah Abu Lahab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba ya untuk mempengaruhi pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan berhujjah dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Artinya berhujjah bahwasanya Abu Thalib adalah seorang mukmin. Tetapi teman dekatnya Abu Lahab dan yang lainnya terus mempengaruhi supaya Abu Thalib ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini diantara buruknya pertemanan dengan orang-orang yang rusak. Ya. Berteman dengan orang-orang yang rusak akan mempengaruhi apa keimanan atau kebaikan yang ada pada diri kita. Padahal di dalam satu syair yang terkenal yang dinisbahkan kepada Abu Thalib, Abu Thalib ini mengatakan dalam syair tersebut, laqad araftu anna dina Muhammadin khairul adyani dina laulal syamatata ya lakuntu nam Allah musta'an lupanya, yang artinya sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad itu adalah agama yang terbaik kalaulah bukan celaan ya, kalaulah bukan celaan niscaya aku adalah orang yang paling pertama untuk memeluknya. Au kama qala. Jadi di sini dalam syair ini, di dalam sirah atau dalam sejarah ini sangat terkenal bahwasanya Abu Thalib ini mengucapkan syair ini. Tetapi dia takut celaan, ya, takut celaan. Yang menjadi syair di sini adalah bahwasanya Abu Thalib ini mengakui kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau paham atau Abu Thalib ini paham makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Sehingga tidak berani mengucapkan saja tidak berani karena tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan orang-orang Arab pun tahu atau orang-orang kufar Quraisy tahu tentang konsekuensi dan makna la ilaha illallah. Naam. Walihada lam yakun Abu Thalib mu'minan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ini Abu Thalib ini tidak dianggap seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi, yang padahal dia ini membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatu bi annahu min khairil adyan, dan dia bersaksi bahwasanya Islam ini merupakan agama yang paling baik sebagaimana tadi disebutkan syairnya. Qala rahimahullah ta'ala wa dinul islami, dan agama Islam mutadamminun li jami'il masalih, dan agama Islam ini terkandung di dalamnya seluruh kemaslahatan. Allati tadammanatha al-adiyanu sabiqah, yang kemaslahatan tersebut terkandung di dalam agama-agama sebelumnya. Jadi agama Islam ini mengumpulkan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada pada agama-agama sebelumnya, yaitu agama Samawi sebelumnya, dan disempurnakan oleh Islam. Perkara-perkara yang yang itu dianggap tidak maslahat dalam Islam, maka syariat-syariat yang sebelumnya tidak berlaku lagi di dalam Islam. Mutamayyizun 'alaiha bi kauniha salihan li kulli zamanin wa makan, memiliki keistimewaan ya bahwasanya agama Islam ini cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat dan setiap umat. Qala Allah Ta'ala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada rasulnya, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Dan kami menurunkan kepadamu Al-Kitab bil haqq, dengan benar, dengan hak, musaddiqan, membenarkan, lima baina yadayh minal kitab, apa yang ada di hadapannya dari kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan sebagai timbangan dari kitab-kitab yang lainnya, barometer dari kitab-kitab yang lainnya. Artinya, seluruh ajaran, seluruh syariat kembali kepada Al-Islam, kembali kepada Al-Quran, yang ini merupakan sumber dari Islam. Artinya, ajaran-ajaran yang ada pada agama yang telah lalu, apabila di dalam Islam ini disetujui, maka ini harus dilakukan seperti halnya puasa. Disebutkan dalam apa? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti ini adalah kewajiban. Sudah ada rekomendasi dari Islam, dari Al-Quran tentang syariat tersebut. Begitu juga seperti qisas, ya, seperti qisas. Ini awalnya adalah syariat sebelum kita, kemudian dikokohkan dalam syariat kita. Begitu juga tentang kurban dan seterusnya. Masih ada sedikit lagi ya. Tanggung. Wa makna kaunihi salihan li kulli zaman wa makanin wa ummah. Dan makna bahwasanya Islam ini merupakan agama yang cocok, ya, untuk setiap zaman, setiap tempat dan setiap umat. Maknanya adalah at-tamassuka bihi la yunafi masalih al-ummah fi ayyi zamanin wa aw makanin. Maksudnya adalah berpegang teguh dengan Islam ini tidaklah, ini penting diperhatikan, tidaklah menafikan kemaslahatan umat pada setiap zaman dan setiap tempat. Bal huwa salahuha, bahkan ini merupakan bentuk solusi kebaikan pada umat tersebut. Jadi maksudnya, ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Islam, ya, ini justru akan selalu cocok pada zaman apapun, pada tempat apapun. Karena Islam ini merupakan solusi untuk kebaikan umat di saat itu, ya. Kapanpun zamannya, apapun tempatnya. Jadi solusi ketika seorang atau satu masyarakat mencari solusi apa yang terjadi pada masyarakat tersebut, maka Islamlah solusinya. Walaysa ma'na dzalik, dan bukan maknanya, annahu khadi'un li kulli zaman, bahwasanya Islam ini tunduk kepada setiap zaman, wa makan atau tempat, wa ummah dan ummah, kama yuriduhu ba'dun nas, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian manusia. Jadi ada yang mengartikan bahwasanya Islam ini cocok untuk setiap zaman, jadi diartikannya disesuaikan zaman itu. Jadi kalau misalkan pada zaman sekarang, ya, ada satu kemungkaran, nah Islam ini dicocokkan ke kemungkaran tersebut. Islam ini cocok untuk ini. Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah Islam tetap berjalan di atas ajarannya yang murni. Nah, ini akan menjadi solusi bagi seluruh umat atau pada setiap zaman dan tempat. Bukan berarti Islam mengikuti keadaan umat tersebut, ya. Maknanya bukan Islam ini mengikuti umat tersebut, tetapi justru Islam ini sebagai barometer, ukuran, ya, patokan. Walaupun memang secara apa? Secara nampak, ya, secara nampak banyak orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islam yang berdasarkan bimbingan para salaf, ini banyak berbenturan dengan keadaan umat, ya, secara umum. Ya. Hal ini dikarenakan banyak hal, di antaranya adalah sudah jauhnya mereka dari ilmu sehingga mereka tidak mengetahui Islam yang sebenarnya, ya. Tidak mengetahui bagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, Islam yang diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Sehingga ketika jauhnya ilmu dari mereka, maka mereka menilai perkara yang menyebar, perkara yang dilakukan oleh masyarakat, ini merupakan sebuah agama dan yang harus dipertahankan. Yang padahal apabila diteliti, apabila ditanyakan kembali, tidak didapati dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahmakumullah. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan taklim ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin secara umum. Yang terakhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, kami mohon maaf dan kami beristighfar kepada Allah wa astaghfirullah. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.